dia menyatakan tadina aghwaydani, sebagaimana telah engkau sesatkan aku ya Allah, lat'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan sesatkan, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Dan bahkan dikabarkan dari arah atau dari sisi kanan mereka, demikian pula dari arah sisi kiri mereka. Bagaimana mereka iblis la'natullah alaih dengan bala tentaranya berupaya untuk mengepung manusia dari semua sisi, yang tentunya ini adalah wujud kebencian daripada iblis la'natullah alaih, kebencian yang muncul dari hasad, sebagaimana yang telah kita ketahui amarah dan hasad iblis la'natullah alaih, dan dengan kesombongannya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, fa'aba wastakbar, diangkat, dia sombong, tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan tentunya makar yang akan senantiasa mereka lakukan bukan sembarang dari para makar iblis yang telah melihat dan mengenali Adam alaihissalam dan mengikuti keturunannya dengan bala tentaranya, tentunya sangat mengetahui, sangat nyawai dalam menggoda, dan dari sisi mana menggoda anak Adam alaihissalam, anak Adam. Hanyalah seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang bisa selamat dari makar syaitan, dari kalangan jin, demikian pula dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia bahkan orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana yang telah Allah singkap makar yang ada pada mereka. Allah katakan walan tarda 'anka al-yahud walan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Demikian Yahud dan orang-orang Nasara yang tidak akan pernah rela hingga kamu mengikuti millah mereka. Demikian yang Allah kabarkan, dan kesemuanya tentunya mengharuskan kesiapan dan kesungguh-sungguhan menghadapi beragam makar yang diikuti oleh orang-orang munafik yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, yang sekiranya orang-orang munafik pun berhasil menggoncang kota Madinah dengan tebaran isu gosip yang menggoncang bahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua kejadian hadisatul ibn. Dan kita mengetahui bagaimana akibat dari fitnah seorang munafik yang berhasil menggoncang kota Madinah. Ya, diingatkan oleh para ulama. Mereka ada kalanya berhasil di masa Nabi menggoncang jahatnya. Bahkan dari pertama, dari awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat bagaimana perang Uhud. Akibat fitnah orang munafik. Tidak kurang sepertiga pasukan kaum muslimin mundur kembali ke kota Madinah. Akibat hasutan dari orang munafik. Berangkat bersama Rasulullah, bersama pemimpin yang paling mulia. Dari sana ada Abu Bakar, ada manusia-manusia yang paling mulia. Dari sahabat-sahabat beliau. Tetapi ternyata sepertiga dari kalangan kaum muslimin pun mundur akibat hasutan dan fitnah dari orang munafik. Seperti itu. Maka para ulama mengingatkan sekiranya mereka berhasil di saat itu untuk mengacau, walaupun tentunya walhamdulillah wa makar Allah wallahu khairul majirin. Sebagaimana diingatkan di masa kita, dikala semangat untuk mengkaji, mendalami ilmu agama semakin melemah, dikala pintu syubhat dan pintu syahwat semakin kuat, maka pengaruh orang munafik akan lebih kuat. Bahkan akan mengguncang di tengah-tengah musuh kaum muslimin. Tidak salah kalau seandainya dikatakan oleh para ulama, ada kalanya muncul dari tengah-tengah kaum muslimin yang berkarakter sama'un. Mereka selalu mendengarkan semua perkataan orang, yang kemudian mereka menyebarkan semua perkataan dengan tanpa adanya pertimbangan. Dengan tanpa adanya pertimbangan. Apakah itu masalah mendatangkan maslahat atau bahkan akan mendatangkan mudharat. Maka para ulama mengingatkan ada kalanya yang menjadikan kita semakin menderita munculnya orang-orang dari tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan dari tengah-tengah shaf ahlus sunnah yang berkarakter sama'un. Ini sangat berbahaya. Ditambah lagi tentunya dengan ayat yang kita nukilkan orang Yahud. Yang mana mereka tidak akan pernah sekejap pun rela untuk kembalinya umat kepada semangat talabul ilm. Kembali ahlus sunnah. Kembalinya umat untuk hidup sebagaimana mereka atau sebagaimana hidupnya Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menginginkan kembalinya umat untuk hidup sebagaimana di masa hidupnya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa an sahabati ajma'in. Jadi inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Mujaddid Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam ungkapannya. Beliau menyatakan dan beliau menyebutkan satu kata dengan kata-kata Israel. Orang-orang Israel tidak akan pernah redha, mereka tidak akan pernah redha dari sebuah upaya dakwah yang menyuarakan umat untuk kembali kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak akan pernah ridha untuk adanya dakwah yang berupaya untuk mengembalikan umat kepada masa kejayaannya. Artinya, dakwah yang mengembalikan umat untuk hidup mengikuti jalannya para sahabat. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Bahkan beliau menyebutkan dengan apa yang beliau katakan. Bahwa mereka tidak pernah mengkhawatirkan dengan kata-kata beliau menyebutkan Israel. Beliau katakan, mereka tidak pernah mengkhawatirkan munculnya beragam dakwah-dakwah yang dhalalah. Bahkan beliau menyebutkan beberapa gerakan-gerakan dakwah yang menyimpang. Gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan Tablighiyin, dikatakan oleh beliau mereka tidak pernah mengkhawatirkan dengan hal yang seperti ini. Tapi yang paling mereka khawatirkan, kata Syekh, adalah munculnya ad-da'wah yang mengingatkan umat untuk kembali dan mengembalikan pemahaman agama sebagaimana di masa Abu Bakar dan masa Umar, kata beliau. Makanya ikhwati fillah, dari apa yang kami sebutkan sebagai mukaddimah ini, bahwa kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian berat, yang menuntut kita untuk bisa memposisikan pada posisi yang terbaik, untuk bersikap yang akan meratangkan maslahat untuk dakwah as-salafiyah. Fiqhada, sekiranya dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau berkata, ya ahlas sunnati tarabbaku fima bainakum, wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling berlembut hati sesama kalian. Siapa yang mengucapkan? Hasanul Basri rahimahullah. Posisi beliau sebagai apa? Tabi'i atau sahabi? Tabi'i atau sahabi? Tabi'i. Dari kalangan para tabi'i. Dan kita ingat, dari kalangan para tabi'i tentunya, atau masa tabi'i, hidupnya para tabi'i merupakan masa yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang beliau katakan? Tarabbaqu ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas, kata beliau. Hendaknya kalian saling berlembut hati sesama kalian, wahai ahlas sunnah, fa innakum, karena tujuan kalian merupakan umat yang minoritas. Kalau beliau katakan di masa beliau sebagai umat yang minoritas, bagaimana di masa kita? Makanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan bahwa nikmat untuk merasakan nikmat sunnah ini merupakan nikmat yang sangat mahal harganya. Ketika sekian banyak umat terpuruk dalam beragama, ketika ingin bersemangat terjatuhkan di dalam sufiya, ketika sebagian mereka bersemangat terjatuh dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tiba-tiba Allah memberikan petunjuk kepada sebagian hambanya untuk mengenali nikmatnya sunnah. Maka hendaknya, kata beliau, kalian bersyukur kepada Allah, dan yang kalian berupaya untuk menjaga nikmat itu untuk tetap ada dalam kehidupan kalian. Ma'asyiral ikhwah, ini sebuah keadaan, dan tentunya tanggung jawab kita sangat besar dengan nama dakwah as-salafiyah, dakwah yang berupaya untuk mengembalikan umat sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum, yang mengingatkan kepada kita bahwa dakwah ini adalah dakwah yang besar, dan hal ini tentunya menuntut kehati-hatian, menuntut perjuangan, dan menuntut kesabaran dari setiap ahlus sunnah wal jamaah. Untuk meringkaskan dan untuk semakin menjelaskan apa yang harus kita lakukan pada pertemuan kali ini, insyaallah saya akan bacakan nukilan wasiat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Iman hafizahullah ta'ala pada penutup dari karya beliau Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, wasiat dari Al-Allamah Al-Muhaddits Abi Abdurrahman Mughbil Ibn Hadi Al-Majdi, yang mana beliau menukilkan wasiat ini dalam sebuah upaya tentunya untuk mengembalikan dan mengingatkan bagaimana sikap yang seharus kita tahu dan dengan sejujurnya untuk kita jalani. Dan tentunya mutiara hikmah dari Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala merupakan bimbingan dan harapan daripada beliau, khususnya tentunya di kala itu untuk anak-anak beliau, untuk murid-murid beliau, dan tentunya ibrahnya untuk kita semuanya. Saya bacakan nukilan wasiat yang dinukilkan pada penutup kitab Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, tidak panjang, satu halaman insyaAllah kita akan baca. Semoga dari apa yang kita bacakan semakin menambah semangat kita untuk selalu kembali dan kembali dengan sejujurnya kepada Allah. Kalimat ini atau wasiat ini dikatakan sebagai peringatan beliau tatkala ada di suatu waktu ketika fitnah itu berjalan, ketika perselisihan itu berjalan, dan tentunya bagi ahlus sunnah wal jamaah membaca dan menelaah wasiat para ulama ahlus sunnah merupakan pelajaran yang terbaik, dan itu merupakan bentuk untuk kita merapatkan diri kita dengan para ulama, atau merupakan salah satu bentuk dalam kita merapatkan diri kita dengan para ulama. Perhatikan nasihat beliau. Qala rahimahullah, berkata Imam Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala wa adkhalahullah fasih jannati, kata beliau, ilajul ikhtilafin nashi' baina ahli sunnatil mu'asirin, innal ikhtilafan nashi' بين أهل السنة يزول بإذن الله بأمور. كتاب ريو حيرافي صلوصي ينهرس بوجود أهل السنة والجماعة كتجا ترجري برسلسيها لأندر أمريكا di saat yang seperti ini. Beliau ingatkan bahwa semua bentuk perselisihan yang muncul di tengah-tengah ahlus sunnah yazuru bi'idnillah, kesemuanya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurna, akan hilang. Tetapi tentunya sebuah harapan untuk sirnanya khilaf ataupun ikhtilaf, perselisihan sesama ahlus sunnah itu diumur dengan perkara-perkara berikut ini, yang artinya apa yang akan kita sebutkan ini adalah solusi bagi kita yang ketika kita jujur untuk mengembalikan sikap kita dengan apa yang akan beliau sebutkan, maka insya Allah yazul, akan hilang. Yang pertama minha tahkimul kitab was sunnah. Yang paling pertama dan ini merupakan solusi yang paling utama, kewajiban yang paling utama tatkala berkecamuk perselisihan atau ketika mulai muncul perselisihan, yaitu mengembalikan kita berhukum kepada Al-Kitab dan kepada As-Sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ, maka apabila kalian berselisih, perhatikan kata-kata berikut ini, فِي شَيْءٍ نَزْرَةٍ, in definitive, yang artinya mencakup semua bentuk perselisihan sekecil apapun, maka Allah ingatkan farduhu ilallah, maka hendaknya kalian kembalikan kepada Allah war rasul dan kepada utusannya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengingatkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kiranya kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, hal itu merupakan keadaan yang terbaik dan merupakan upaya pengembalian yang paling benar. Masyarul ikhwah, satu ayat dan akan ada beberapa ayat yang akan diulangkan. Terlebih dari ayat yang pertama ini, subhanallah, menuntut kejujuran kita untuk benar-benar kembali kepada mana qala Allah wa ma qala Rasul. Kita ingat ketika mulai berkecamuk perbedaan yang sempat memanas di kalangan para sahabat sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang jadi khalifah? Ternyata muncul dari kalangan Al-Ansar menyebut beberapa nama, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Demikian pula dari kalangan Muhajirin menyebutkan beberapa nama. Sempat terjadi perbedaan, tetapi subhanallah, kejujuran mereka untuk kembali kepada agama Allah, kepada maqala Allah wa maqala Rasul, menghilangkan dengan sekejap, dengan cepat, tanpa ada satupun yang melakukannya. Ketika diingatkan al-a'immatu min Quraisy, bahwa para pemimpin itu dari Quraisy, maka serentak mereka semuanya sepakat untuk mengembalikan dan bahkan memilih Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Salah satu contoh bagaimana mereka dengan cepat ketika mereka jujur kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah. Bahkan ketika di awal di sebuah praduga umpamanya kita melihat mungkin ada kesalahan dari sebuah ucapan, kalau kita jujur kembali kepada Allah dan Rasul yang telah diajarkan kepada kita, untuk kita berhusnudzan kepada mereka. Bahkan Nabi mengingatkan untuk memberikan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Dan ini merupakan bentuk loyalitas bagi ahlu sunnah kepada yang lainnya. Bentuk yang harus ada ketika dia memang memiliki wala kepada ahlu sunnah, maka mereka menjadi orang yang arfaqu bihim. Seharusnya mereka menjadi orang yang paling lembut kepada mereka, kepada sesama ahlu sunnah. Apabila ketika memang sudah mulai berkecamuk, maka harus benar-benar jujur untuk mengembalikan kepada Allah, kepada maqala Allah wa maqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali beliau menukilkan wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma ikhtalaftum fi syai', kembali dalam bentuk nakirah, wa ma ikhtalaftum fi syai', fa hukmuhu ila Allah. Dan dalam perkara apapun yang kalian berselisih pendapat, terjadi perbedaan di antara kalian dalam perkara apapun, fahukmuhu, maka hukumnya ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih, wa la radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Subhanallah. Sekilas dari firman Allah ini kita dapatkan peringatan yang tegas, sebuah sikap yang seharusnya menjadi kartu, menjadi pribadi Ahlu Sunnah. Allah ingatkan, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih, sebuah sikap yang salah. Kemudian Allah mengingatkan bagaimana sikap yang seharusnya. Sikap yang salah Allah ingatkan, wa idza ja'ahum, dan apabila datang kepada mereka amrun, sebuah perkara, min al-amni, apakah yang berkaitan tentang mereka keamanan, awil khawfi, atau tentang perkara yang mengkhawatirkan, menakutkan, ada'uhi, maka mereka menyebarkan dari apa yang mereka ketahui, langsung mereka sebarkan adabuhi. Kalau setiap kita, di dalam setiap kita mendengarkan berita, dan kemudian kita tidak menahan, dan dengan serta-merta dari setiap yang kita dengarkan untuk kita sampaikan, kita sudah cukup juga untuk katakan ini dusta. Sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mali kadiban, cukup seorang dikatakan bohong ketika setiap apa yang dengarkan dia sampaikan, setiap apa yang dia dengarkan dia sebarkan. Orang yang tidak pernah mempertimbangkan apakah ada nilai-nilai kebaikan ketika sesuatu yang dia dengarkan dia sampaikan, apakah masalahnya akan dominan ataukah keburukannya akan lebih dominan, dan tentunya lebih memilukan apabila yang menyebarkan adalah orang-orang yang memang tidak tahu mengenai yang berkaitan dengan sesuatu permasalahan, dan bahkan bukan pada kapasitasnya untuk menyebarkan. Alhamdulillah, rahmanillah wa iyyakum. Kalau seandainya benar-benar secara jujur tariqah ahlul hadis dalam periwayatan itu diterapkan, maka subhanallah, seharusnya ahlul sunnah menjadi umat yang paling berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan sebuah riwayat. Sebagai masa yang tentunya disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa yang yakin dengan ilmu, kondisi ilmu itu semakin mampir. Masa yang juga dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ma yatikum arun illa wa ba'dahu syarran minhu, tidaklah datang suatu masa yang baru kecuali kondisi yang berikutnya akan lebih buruk. Jadi tafsirkan dari Ibnu Mas'ud sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dengan semakin merduknya ilmu, maka dari kondisi yang seperti ini menuntut kehati-hatian yang lebih ekstra. Jangan menjadi ruwai billah, orang yang bukan pada kapasitasnya berbicara tentang perkara-perkara yang penting dalam perkara-perkara yang tentunya ketika dia berbicara membawa otaknya akan lisan. Apalagi di masa kita. Kalau di masa dahulu tentunya dia berbicara untuk menyebar butuh waktu yang lama, untuk menyebar dari mulut kepada mulut yang lainnya butuh waktu yang lama. Tapi sekarang bukan satu atau dua hari atau tiga hari, sekejap dalam hitungan saat akan menyebar dalam dunia maya. Diucapkan detik ini, digeriar ini, dan 5 menit sudah bisa sampai mana? Nah, ke ujung dunia. Ini dan ada kalanya sebagian yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, sesuatu yang sebenarnya fasilitas kebaikan pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang akan menjauhkan dari keberkahan. Makanya sekali yang peringatan Allah ini menjadi jalan bagi kita. Setiap kita mendengarkan, kita ta'ali kita, dan kemudian kita bersikap sebagaimana yang Allah perintahkan. Walau radduhu ila rasul, sekiranya mereka kembalikan kepada rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amri minhum, kata sebagian para ulama masuk dalam makna ulil amri minhum adalah para ulama. Syekh Muhammad bin Salih al-Taimiyyah mengingatkan dia ada golongan yang dikatakan sebagai ulil amri adalah para ulama yang rasihun, yang kokoh keimanan mereka. Maka Allah katakan la alimahu alladhina yastamdutuna minhum, mereka itulah ternyata yang akan bisa memahami, mengambil hukum, mengambil istimbar dengan hukum dan istimbar yang paling benar dan paling mengarahkan. Tetapi apa realitanya? Allah katakan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitan. Kalau memang bukan keutamaan dari Allah atas kalian, dan kalau bukan karena rahmatnya, sungguh kalian akan benar-benar menjadi syaitan. Illa qalila tulsik. Makanya musibah ketika setiap kita memposisikan pada keadaan yang bukan pada posisi. Alangkah menyedihkan ketika ada seorang yang bukan hanya talib ilmu, yang mutamakin, bahkan ada kalanya yang mungkin bahasa Arab dia tidak tahu, tapi demikian semangatnya menyebabkan yang berkaitan dengan fitnah, bahkan dengan alasan dia seakan-akan Al-Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia menukilkan perkataan Al-Imam Ahmad. Ya Rabbi, Al-Imam Ahmad itu berkata, lau sakattu ana wa sakatta anta faman yubayyin linnas, katanya kalau aku diam dan kamu diam, siapa yang akan menyebarkan, siapa yang akan menerangkan kepada umat manusia? Dengan dulunya membawa hadar ini, walaupun kita bisa menjawab siapa kamu, siapa Al-Imam Ahmad. Mungkin kalau kamu atau kita disuruh coba sebutkan 10 hadis dengan tanpa salah, atau coba sebutkan 1 hadis dengan rawi-rawinya, mungkin menghafal. Ada pun Imam Ahmad kok sangat beraninya membawa akal ini untuk menjadi hujjah, sedemikian semangat menyebarkan fitnah dengan tepatnya. Selesai masuk ruang kerjanya, ruang kerja fitnah, kemudian ditulis di blog atau di situsnya, menyebar. Orang tidak hanya kaum muslim yang membaca, tetapi ahlul ahwa juga membaca, ahlul bid'ah membaca, orang kafir membaca, orang munafik membaca, orang yang ingin membuat nakal bertambah tahu bagaimana rusak. Sampai ada seorang ahlul bid'ah ketika ingin membantah ahlul sunnah membawa perkataan dari kalangan ahlus sunnah untuk menghantam. Ikhwah, keadaan dan kondisi kita, bagi kita yang telah mengibarkan atau menyatakan diri kita sebagai ahlus sunnah, posisi kita yang seperti ini menjadi bagian dalam dunia dakwah, orang akan melihat, orang akan memperhatikan. Sosok dari setiap orang, tidak ada ustaznya, tidak ada siapapun. Apakah dia thalabul ilmi? Apakah dia bahkan adalah sekedar seseorang memakai pakaian yang itu kebiasaan dari para orang-orang mujahidin? Mereka akan melihat sifatnya. Maka sangat menyedihkan kalau seandainya apa yang kita lakukan ternyata akan hanya semakin menghambat lajunya dakwah yang mubarakah. Ini yang pertama. Salat isya dulu atau adzan dulu atau salat isya? Artinya adzan kemudian salat isya atau adzan kita lanjutkan kemudian kita salat isya. Baik. Ya Ustaz. Baik, adzan.